Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita selesai dari bab yang kelima. Yang Imam Muslim menyebutkan pada bab tersebut satu hadis dengan beberapa riwayat. Itu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang menjadi salah satu hadis pokok dalam penyebutan rukun-rukun Islam. Sekarang kita masuk pada hadis yang keenam atau pada bab yang keenam. Qala al-Imam Muslim rahimahullah bil iman billahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa syara'i'id din wa du'a'i ilaih. Bab perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya serta syariat-syariat Islam dan menyeru kepadanya, yaitu berdakwah kepada syariat Islam. Qala al-Imam Muslim rahimahullah haddatsana Khalaf ibn Hisham qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Abi Jamrah qala sami'tu ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Pendek ini sanadnya. Khalaf ibn Hisham al-Baghdadi, seorang thiqah, sedangkan Hammad ibn Zaid jelas imam, ikhwan, thiqatun thabtun faqih. An Abi Jamrah, Abi Jamrah namanya Nasr ibn Imran ibn Isam. Nasr ibn Imran ibn Isam yang lebih masyhur dengan kunyahnya Abu Jamrah, seorang thiqatun thabtun. Meriwayatkan dari ayahnya sendiri, juga meriwayatkan dari beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik dan yang lainnya. Sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala ajma'u ala annahu thiqah. Para ulama hadis bersepakat bahwasanya beliau ini seorang thiqah, seorang tabi'in. Qala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ha tahwilus sanad. Muslim meriwayatkan dari sanad yang lain. Wa haddatsana Yahya ibn Yahya wa lafdhu lahu. Qala akhbarana Abbad ibn Abbad an Abi Tamrah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Yahya ibn Yahya telah melewati beberapa kali guru Imam Muslim rahimahullahu taala, seorang imam di Naisabur, thiqah. Sedangkan Abbad ibn Abbad Al-Basri, kunyahnya Abu Muawiyah, seorang thiqah tapi rubama wahim, terkadang beliau mengalami kekeliruan. Maka ketika kita mengetahui ini, kapan saja Abbad ibn Abbad memiliki riwayat yang menyelisih thiqat yang lain harus berhati-hati. Kemungkinan besar itu adalah salah satu dari kekeliruannya. An Abi Jamrah, telah kita lewati tadi, namanya siapa tadi? Namanya siapa? Ukasha. Abu Jamrah Nasr ibnu Imran ibni Isam Al-Basri. Baik. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, seorang yang dikenal dengan keluasan ilmu terutama pada Al-Quran, sampai-sampai digelari dengan Al-Habr, juga dengan Al-Bahr, dikarenakan banyaknya ilmu beliau. Di antara sebab Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mencapai tingkatan ini dari sisi keilmuan, ikhwan fillah, yang pertama yaitu karena kesungguhan beliau, sungguh-sungguh memiliki kesungguhan. Dan telah kita lewati dulu pada pembahasan At-Tibyan bagaimana beliau bersungguh-sungguh untuk mengambil ilmu dari para sahabat kibar dan mengajak seorang Ansari, tapi Ansari ini enggan. Untuk apa mengambil ilmu, belajar, wong para sahabat kibar sudah, atau para sahabat kibar masih ada. Nah, ini pola pikir yang keliru. Akan tetapi Abdullah bin Abbas memiliki pola pikir yang maju. Nah, saat ini mereka masih ada, para sahabat, sahabat yang mulia masih ada. Cuman beberapa tahun ke depan tentunya yang hidup akan mengalami kematian, dan yang akan menggantikan adalah generasi-generasi muda. Sehingga mumpung para sahabat masih hidup, dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Bahkan sampai-sampai rela untuk menunggu dari seorang sahabi ketika dia ingin mengambil hadis darinya, menunggu di ambang pintu terkena angin, naam, terkena pasir. Nah, ini menunjukkan ijtihad yang sangat kuat dari beliau rahimahullah ta'ala. Juga yang kedua sebabnya adalah karena doa dari Nabi SAW. Karena Nabi SAW telah mendoakan beliau dengan doa yang masyhur, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia terhadap ilmu din dan ajarkanlah kepada dia ilmu tafsir. Yang doa ini, ikhwan fillah, juga punya sebab. Nah, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, karena kecerdikan beliau dan ketanggapan beliau dalam melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu apa yang dibutuhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena adab yang bagus menjadikan seorang diberkahi pada ilmunya dan didoakan dengan doa yang sangat bermanfaat bagi beliau rahimahullah ta'ala. Baik. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ni'mat turjumanil Qur'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Ibnu Mas'ud termasuk salah satu guru Ibnu Abbas. Ni'mat turjumanil Qur'an Ibnu Abbas, sebaik-baik penafsir Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan juga dikatakan oleh sahabat yang lain, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yaqul Ibnu Abbas a'lamu ummati Muhammadin bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas adalah orang yang paling berilmu dari kalangan umat Muhammad dengan apa-apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Itu paling mengilmui tentang tafsir Al-Qur'an. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Terkumpul pada beliau kemuliaan nasab dan kemuliaan ilmu. Qal qadima wafdu Abdul Qais ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiba utusan dari Abdul Qais kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah inna hadzal hayya min Rabi'ah. Wa qad halat bainana wa bainaka kuffaru mundhar. فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. Utusan Abdul Qais tiba di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya kami ini adalah penduduk kampung dari Rabi'ah, dan telah membatasi antara kami, menghalangi antara kami dengan anda orang-orang kufar mundhar, dari jalan yang akan melewati untuk sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terhalangi dengan adanya orang-orang mundhar yang saat itu masih kafir. Dengan kami tidak bisa sampai kepadamu kecuali di bulan haram. Karena walaupun mereka masih kafir, sudah menjadi kebiasaan sejak jahiliyah adanya bulan-bulan haram yang mereka tidak berperang padanya. Nah, dan juga berkaitan dengan mundhar, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwasanya Rajab yang merupakan bulan haram adalah Rajabu Mundhar, Rajabnya kaum Mundhar, yang letaknya baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumadil Tsaniyah dan Sya'ban. Karena di sana ada kabilah-kabilah yang lain yang memiliki Rajab tapi letaknya berbeda. Rajab Mundhar. Nah, ketika telah menyebutkan mukaddimah ini, bahwasanya mereka untuk sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mudah. Harus menunggu-nunggu waktu dan melakukan safar yang tidak singkat. Kemudian mereka meminta, famurna bi amrin na'malu bih, maka perintahkanlah kepada kami dengan suatu perkara yang kami akan mengamalkannya. Wa nad'u ilaihi man wara'ana, dan kami akan mendakwai, menyeru orang-orang yang berada di belakang kami kepadanya. Karena mereka utusan. Utusan untuk menuntut ilmu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian nanti mendakwahkan kepada kaumnya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amurukum bi arba' wa anhaakum an arba'. Aku perintahkan kalian dengan empat perkara dan aku larang kalian dari empat perkara. Al-imani billah, perintah yang pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak akan mungkin perintah-perintah lain bisa bermanfaat kalau tidak memenuhi perintah ini terlebih dahulu. Tsumma fassaraha lahum, kemudian Nabi menafsirkan keimanan itu kepada mereka, maksudnya faqala syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak untuk diibadai kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah yang dengannya seorang bisa masuk ke dalam Islam. Kemudian wa iqamis shalah, perintah yang kedua menegakkan salat. Wa itaiz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Dan perintah yang keempat wa antu addu khumusa ma ghanimtum, dan untuk kalian tunaikan khumus, yaitu seperlima dari hasil ghanimah kalian. Dan ini tambahan dari riwayat-riwayat hadis yang sebelumnya, ikhwan, berkaitan dengan pokok-pokok Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Wafdi Abdul Qais, nah, dengan empat perintah ini. Nah, tiga perintah masyhur, yaitu perintah untuk beriman, menegakkan salat, menunaikan zakat. Kemudian yang keempat perintah untuk menunaikan seperlima dari ghanimah, yang insyaallah nanti akan kita jelaskan. Wa anhaakum 'anid dubba, dan aku larang kalian, ya, dari empat perkara yang disebutkan di depan, yaitu yang pertama ad-dubba. Nah, ad-dubba yang dimaksud ini, ikhwan, berbeda dengan dubba yang kemarin dalam pembahasan istidlal kita bahas, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbud dubba, Nabi mencintai untuk memakan dubba. Kok ini dilarang? Nah, ini harus bisa mensinkronkan bahwasanya dubba di sini istilah khusus. Wal hantam wan naqir wal muqayyar. Ini empat hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zada khalaf fi riwayatihi, Khalaf bin Hisham menambahkan syahadati an la ilaha illallah wa aqada wahidatan. Yaitu maksudnya di sini pada riwayat Khalaf, ketika menyebutkan syahadati an la ilaha illallah, Nabi memberi isyarat naam hitungan satu. Naam. Taib. Pada hadits ini, ikhwan fillah, berkaitan dengan bab sangat jelas, yaitu apa? Al-amru bil imani billahi ta'ala. Padanya perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah perintah pertama yang harus ditunaikan oleh setiap hamba, yang dulu para sahabat radhiyallahu alaihim juga menjadikan itu perkara pertama yang mereka pelajari dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan disebutkan di sini al-imanu billah, keimanan kepada Allah, bukan berarti rukun-rukun iman yang lain dikesampingkan. Akan tetapi keimanan kepada Allah mencakup semua hal-hal yang diimani. Karena apa? Hakikatnya keimanan kepada para malaikat, para rasul, kitab-kitab itu adalah keimanan kepada Allah juga, yaitu mengimani apa yang Allah khabarkan. Mengimani apa yang Allah khabarkan, bahwasanya khabar Allah itu khabar yang hak. Taib. Sehingga ketika disebutkan al-imanu billah, maka mencakup semua rukun-rukun iman yang lain yang wajib kita imani. Bagaimana telah kita rinci pada pembahasan hadis Jibril, bahwasanya al-imanu billah harus terpenuhi padanya empat hal pokok. Apa itu, Arif? Masih ingat? Keimanan kepada Allah harus terpenuhi empat hal pokok. Apa itu? Taib. Yang pertama, al-imanu bi wujudillah, harus beriman tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, al-imanu bi rububiyyati. Yang ketiga, al-iman bi uluhiyyati. Dan yang keempat, al-iman bi asma'illahi wa sifatih, beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Baik. Barakallahu fikum. Mungkin itu dulu, ikhwan. Naktai bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.